kurang gusti. Ayah ridho timbu bapak, sujud syukur akan gusti na. Punjung indung mula mingakan, ku keresaman tenang gubraka alam dunia lahir. Lahunan indung papa diri di aping di jari di hati di tali ngak. Jaga diriksa, dirawat di pulau saran. Karasa asina, karasanya ahna, karasa bagjana nu dibik. Aisan asina, muarek lepas kumangsa. Mereka sini wajin aisan asingna muarek tegaku jaga mancang manteng hamo tekahalang gusti kedah kumaha aki mulangkeun aisan asingmu indu. Kedah ku maha abdi mutedaya jenut terupaya ya pikasi aranjuna sapertos mi asih abdi taya pegatna ya pikasi aranjuna sapertos si api taya pegatna. Ya, asi aran cenan sapertos miasi abdi taya pegatna Gusti kedah kumaha abdi mulangkeun aisan asi jenuh terpanya ya lo pikasih